Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita telah menyelesaikan 15 ayat sajdah. Menurut pendapat yang rajih, sebagaimana yang disampaikan, merupakan tarjih Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani. Dan ini adalah madhab Ishaq bin Rahawai, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kita pegang ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini madhab Ishaq bin Rahawai. Ini antum susulkan di catatannya, ya. Pertemuan sebelumnya yang kami sampaikan, ini tarjih Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani. Nah, sekarang kami tambahkan bahwa ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa ayat sajdah ada 15 yang telah kita belajar itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan merupakan pendapat Ishaq bin Rahawai. Yang mengacu kepada hadis Amr ibn al-As yang menyebutkan 15 ayat sajdah, dan rinciannya yang telah kita pelajari dari 15 itu ada 10 ayat sajdah yang disepakati oleh ulama umat, meskipun tidak datang hadis tentang itu, tetapi disepakati oleh ulama umat. Kemudian ada 4 ayat sajdah datang hadis, tetapi diperselisihkan. Sudah kita lewati penyebutan hadis-hadis itu, ayat sajdah pada surat An-Najm, ayat sajdah pada surat Al-Insyiqaq, dan surat Iqra. Mungkin yang terbetik di benak kita ayat sajdah pada surat An-Najm, ayat sajdah pada surat Al-Insyiqaq, dan ayat sajdah pada surat Iqra, ada hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah sujud pada ayat sajdah itu. Tetapi kok kenapa terjadi khilaf? Kenapa tidak disepakati? Jawabannya, karena ada sebagian ulama menyangka bahwa sujud tilawah pada surat-surat tersebut mansukh. Itu sebabnya. Ada sebagian ulama menyangka bahwa sujud tilawah pada surat-surat al-mufassal, ya, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Iqra, ini kan termasuk dari surat-surat Al-Mufassal. Ada sebagian ulama menyangka bahwa itu mansukh. Jadi tidak ada sajdah pada sujud tilawah pada surat-surat Al-Mufassal karena mansukh. Dan itu keliru. Itu keliru. Setelah kita lewati bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan sujud tilawahnya Nabi alaihi salatu wassalam pada surat Al-Insyiqaq dan surat Iqra. Riwayat Muslim, kan, ya? Ya, Abu Hurairah yang meriwayatkan, Abu Hurairah mengatakan, saya sujud, kami sujud, sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi idha sama'un syaqqat waqra' bismi rabbi. Ada 2 surat itu. Abu Hurairah adalah diantara sahabat yang belakangan masuk Islam, yakni pada tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah. Kemudian Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan ternyata sujud bersama Nabi pada dua surat tersebut, Al-Insyiqaq dan Iqra. Di mana penghapusan hukum nasakh mansukh yang disebutkan itu klaim yang salah. Itu pendapat yang keliru. Tayyib, jadi itu tidak benar bahwa itu mansukh. Naam. Dan apa sebab khilaf pada surat Shad, ayat sajdah pada surat Shad? Karena apa yang telah dijelaskan, ya, karena ayat itu menceritakan tentang Nabi Daud yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia istighfar dan dia taubat, sujud kepada Allah sebagai taubat. Namun telah kita lewati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat itu sujud, ya. Ketika faktor sujudnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah membaca ayat itu, maka itulah sujud tilawah. Jadi, ya, kesimpulannya itu sujud tilawah. Dan ayat ke-77 dari surat Al-Hajj, meskipun tidak ada kesepakatan, juga tidak ada hadis yang datang, tetapi telah datang amalan beberapa sahabat yang telah disampaikan, yaitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Darda radhiyallahu anhu, mereka telah sujud pada ayat ke-77 dari surat Al-Hajj, ya. Asal-asal itu sahih dan ini menenangkan kita untuk menetapkan itu termasuk dari ayat sajdah. Sehingga tersimpulkanlah seluruhnya, hasilnya adalah 15 ayat sajdah. Ya. Yang diterjih oleh Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, dan itu salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad dan juga madhab Ishaq bin Rahawai. Selanjutnya kita masuk ke tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah yang pertama, ada beberapa poin. Yang pertama, sujud tilawah tidak diawali dengan takbiratul ihram, dan tidak diakhiri dengan salam. Karena sujud tilawah bukan sholat. Jelas? Sebagian ulama ada yang berpendapat mustahab berdiri, ya, terlebih dahulu untuk takbiratul ihram. Mustahab berdiri untuk takbiratul ihram. Ada sebagian yang berpendapat begitu. Tapi ini dibantah oleh An-Nawawi. Dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi menegaskan dalam Al-Majmu' tidak ada satu dalil pun yang bisa dijadikan hujjah Oleh karena itu, yang terpilih, kata An-Nawawi, oleh karena itu yang terpilih adalah tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Jangan berdiri untuk takbiratul ihram, untuk sujud tilawah. Karena itu termasuk perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Adapun riwayat Al-Baihaqi, kata An-Nawawi, adapun riwayat Al-Baihaqi dengan sanadnya, riwayat Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Ummu Salamah Al-Azdiyah, sampai kepada Ummu Salamah Al-Azdiyah, bahwa ia berkata, aku melihat Aisyah radhiyallahu anha membaca dalam mushaf, dan apabila ia melewati ayat sajadah, ia berdiri lalu sujud. Kata Ummu Salamah Al-Azdiyah pada riwayat Al-Baihaqi itu, aku melihat Aisyah radhiyallahu anha membaca dalam mushaf, dan apabila ia melewati ayat sajdah, ia berdiri lalu sujud. Riwayat itu, kata Nawawi, dhaif. Riwayat itu dhaif. Ummu Salamah tersebut statusnya majhulah. Statusnya majhulah. Dia seorang wanita yang tidak dikenal, rawi yang tidak dikenal. Bagaimana bisa diterima riwayatnya? Baik. Berdasarkan keterangan ini, caranya langsung sujud sesuai keadaannya. Sesuai keadaan orang yang membaca ayat itu. Apakah dia sedang berdiri atau sedang duduk? Apabila dia membaca Al-Quran saat berdiri, saat sampai pada ayat sajidah, dia langsung sujud. Dari berdiri langsung sujud. Apabila dia sedang duduk, ya, apabila dia sedang duduk, maka dari duduk dia langsung sujud tanpa harus berdiri, tanpa dianjurkan berdiri. Begitu pula jika dia sedang berbaring, baca Al-Quran sedang berbaring, sambil berbaring kemudian sampai sajdah, maka dia bangkit untuk sujud. Nah, bangkit untuk sujud, bukan bangkit berdiri dulu kemudian sujud. Tidak, bangkit saja untuk sujud. Jadi sesuai keadaannya. Baik. Kemudian yang kedua, tata cara yang kedua, sujud tilawah di luar sholat, sujud tilawah di luar sholat, tidak diiringi takbir. Tidak diiringi takbir. Baik saat sujud maupun saat bangkit dari sujud. Baik turun, saat turun, maupun saat bangkit. Dari sujud. Saat turun, dan saat bangkit dari sujud, tidak diiringi takbir. Jadi sujud begitu saja. Turun sujud, bangkit sujud, tanpa diiringi takbir. Kenapa? Karena sujud tilawah Nabi alaihi salatu wassalam, sujud tilawah Nabi alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa ada satupun yang menyebutkan takbir saat Nabi sujud dan saat bangkit. Tidak ada yang menyebutkan itu. Ya. Apa tadi dalilnya? Sujud tilawah Nabi alaihi salatu wassalam telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat tanpa ada satupun yang menyebutkan takbir saat sujud dan bangkit. Kita telah lewati riwayat Ibnu Abbas, ada Ibnu Abbas, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Ibnu Umar, ya. Riwayat Ibnu Umar, riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Abbas. Tidak ada di antara mereka, di antara sahabat itu yang menyebutkan Nabi takbir saat sujud dan saat bangkit. Sementara untuk menetapkan ada takbir, butuh dalil. Dalilnya tidak ada. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah. Ini salah satu riwayat yang datang dari Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Al-Wadi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Al-Wadi'i. Jika ada yang mempertanyakan bagaimana dengan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi yang menyebutkan takbir. Masih ingat hadis Ibnu Umar? Hadis Ibnu Umar yang kita lewati itu muttafaq alaih, kan? Hadisnya muttafaq alaih. Ya. Bahwa kata Ibnu Umar pada hadis itu yang telah kita lewati, kami sujud Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat sajdah, lantas Nabi sujud, kami ikut sujud, yang hadir di majelis, para sahabat ikut sujud bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai salah satu dari kami tidak dapat tempat untuk meletakkan wajahnya, ya, jidatnya. Itu riwayat muttafaq alaih, tidak disinggung takbir. Nah, tapi ada riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi menyelisihi riwayat itu. Menyatakan Nabi bertakbir. Ya. Nabi bertakbir untuk sujud. Nabi bertakbir ketika sujud. Nah, begitu riwayatnya. Nabi bertakbir ketika sujud. Inilah yang jadi pegangan sebagian ulama mengatakan disyariatkan bertakbir ketika sujud. Muncullah pendapat itu gara-gara riwayat tadi. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin. Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin berfatwa disyariatkan bertakbir saat sujud. Ketika turun sujud. Adapun ketika bangkit tidak. Apa dasar fatwa tersebut? Dasarnya adalah riwayat tadi. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi bertakbir saat sujud. Tetapi ketika hadis itu ditahqiq oleh ahli hadis, ternyata hadis itu dhaif. Hadis itu difonis dhaif oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Difonis dhaif oleh Ibnu Hajar sanadnya. Sanadnya difonis dhaif oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ibnu Hajar juga memfonis sanadnya lemah, layyin, yakni dhaif dalam Bulughul Maram. Dua imam ini, An-Nawawi dalam Al-Majmu', Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, keduanya memfonis sanadnya lemah, dhaif. Sebabnya karena di sanad riwayat tadi ada rawi bernama Abdullah bin Umar Al-Umari. Abdullah bin Umar Al-Umari, rawi ini dhaif. Itu penyebab kedua imam tadi An-Nawawi dan Ibnu Hajar memvonis sanadnya lemah dhaif karena rawi tadi Abdullah bin Umar Al-Umari statusnya dhaif. Oleh karena itu ahli hadis di masa zaman kita yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dan gurunya yaitu Al-Albani, kedua imam ahli hadis ini mendhaifkan secara tegas hadis itu. Syekh Muqbil di Ijabatus Sa'il, kitab Ijabatus Sa'il, Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, keduanya menegaskan hadis itu dhaif. Bahkan lebih dari itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa rawi tadi Abdullah bin Umar Al-Umari dengan riwayatnya tadi menambah takbir saat sujud, dia telah menyelisih saudaranya yang thiqah. Dia punya saudara thiqah namanya Ubaidullah, lebih kecil ditasghir Ubaidullah. Ubaidullah bin Umar Al-Umari yang meriwayatkan hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan takdir. Jadi ya, yang besar ini itu Abdullah bin Umar Al-Umari yang dhaif, dia salah. Dia dhaif dan dia salah meriwayatkan karena dia menyelisihi saudaranya yaitu Ubaidullah bin Umar Al-Umari yang thiqah terpercaya meriwayatkannya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di sanad Al-Bukhari dan Muslim, Ubaidullah bin Umar Al-Umari meriwayatkan hadis Ibnu Umar tidak menyebut takdir. Artinya apa? Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Baihaqi tadi yang menyebutkan takdir, menambahkan takdir itu itu munkar. Derajatnya munkar, yakni keliru riwayat, ganjil. Sudah rawinya Abdullah bin Umar Al-Umari dhaif, di samping itu dia menyelisihi yang thiqah yaitu saudaranya Ubaidullah bin Umar Al-Umari di Sahih Bukhari dan Muslim. Jelas? Dengan demikian tampak dari sini pendapat yang mengatakan disyariatkan bertakbir saat turun sujud dhaif. Dengan demikian fatwa Syekh bin Baz dan Mu'taymin lemah karena keduanya berdasar dengan riwayat itu. Keduanya berdasar dengan riwayat tadi. Itu dasar fatwa keduanya. Dan sudah kita ketahui bahwa status hadisnya dhaif, berarti lemah pendapat itu. Dan yang lebih lemah lagi dari ini adalah madhab yang mengatakan disyariatkan takbir saat sujud, saat turun sujud, dan ketika bangkit. Ya. Lebih lemah dari yang kedua tadi, pendapat yang ketiga yang mengatakan disyariatkan takbir saat turun sujud dan saat bangkit dari sujud. Dan itu madhab Hambali dan Syafi'i. Madhab Hambali dan Syafi'i menetapkan takbir saat sujud dan saat bangkit. Takbir saat sujud saja ada riwayat tapi sudah kita dengar dhaif. Itu sudah tidak bisa dibenarkan. Apalagi menyatakan ada takbir saat bangkit, mana dalilnya? Sementara Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sujud tilawah tidak menyebutkan takbir. Nah, dengan demikian kembali kepada yang pertama, itulah yang terkuat, salah satu riwayat yang datang dari Abu Hanifah, itu yang difatwakan Al-Albani dan Syekhuna, guru kami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa sujud tilawah di luar salat tidak ada takbirnya. Tidak diringi takbir. Satu nasabah. Jadi sujud saja. Tanpa takbir. Bangkit tanpa takbir. Jelas? Wallahu a'lam. Tata cara yang ketiga. Adapun sujud tilawah dalam sholat. Lain. Beda. Karena dalam sholat, sujud tilawah dalam sholat disyariatkan diiringi dengan takbir. Ya, sujud tilawah dalam sholat, dalam sholat diiringi takbir. Baik saat sujud maupun saat bangkit dari sujud. Ya. Kenapa? Apa dalilnya? Bahwa sujud tilawah dalam salat diiringi takbir saat sujud dan bangkit. Dalilnya, karena sujud tilawah dalam salat menjadi bagian dari salat. Dia dalam salat, sujud tilawah itu dikerjakan dalam salat. Jadi dia menjadi bagian dari salat. Secara hukum. Adapun hakikatnya itu adalah sujud tilawah, bukan sujud salat. Karena sujud salat itu setiap rakaat dua, itu rukunnya. Ini sujud Quran, sujud tilawah. Tetapi secara hukum mengikut dengan hukum sujud salat. Sehingga memiliki hukum yang sama dengan sujud salat dan dalam salat. Sebagaimana halnya ketika sujud untuk sujud salat, dua kali sujud itu ya yang merupakan rukun salat. Ketika turun dan bangkit ada takbirnya, begitu pula sujud tilawah memiliki hukum yang sama. Nah, telah kita ketahui bersama hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kana Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi alaihi salatu wassalam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin, adalah beliau senantiasa yukabbiru bertakbir fi kulli raf'in wa khafdin. Setiap kali mengangkat kepala, setiap kali menurunkan kepala. Menurunkan kepala untuk sujud, mengangkat kepala dari sujud, disertai dengan takbir. Masuk dalam keumuman hadis ini. Karena dikerjakan dalam sholat. Dan ini telah ditegaskan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Uthaymin. Ibnu Baz, Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin telah menegaskan bahwa dalam sholat ya, diiringi takbir saat turun dan saat bangkit seperti halnya sujud salat. Dan ini sejalan dengan mazhab Hambali dan Syafi'i. Sejalan dengan mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, tidak ada iskal, tidak ada problem di sini, jelas. Nah, karena itu dalam sholat sehingga memiliki hukum yang sama dengan sujud sholat. Yang keempat, sifat sujud tilawah, sifat gerakan ya, sifat sujud tilawah dalam hal gerakannya itu sama dengan sifat sujud sholat. Dalam hal gerakannya, ya, meletakkan wajah dan anggota sujud lainnya sama. Begitu pula dalam hal zikir. Begitu pula dalam hal zikir yang dibaca. Dalam hal zikir yang dibaca dalam sujud tilawah. Ya. Baik sujud tilawah dalam sholat maupun di luar sholat. Zikirnya sama, yaitu zikir sujud yang dibaca dalam sholat. Baik sujud tilawah itu dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat, zikir yang dibaca sama. Baca subhana rabbiyal a'la atau zikir yang lainnya, subhun quddus rabbul malaikati warruh, atau baca subhanallahi wa bihamdika, subhanallah Nah, subhanakallah bihamdik. Dan seterusnya. Nah. Jadi sama dengan zikir sujud dalam sholat. Nah, adapun yang diriwayatkan dari Aisyah, ada riwayat dari Aisyah. Nah, hadis Aisyah bahwa Rasul alaihissalam membaca dalam sujud Quran, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatih. Ya, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatih. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya. Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam sahih At-Tirmidzi dan sahih Abi Dawud, Al-Albani menilai sahih dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dan sahih Sunan Abi Dawud. Tetapi didhaifkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil menyelisih gurunya. Syekh Muqbil Al-Wadi'i memfonis dhaif hadis ini. Alasan Syekh Muqbil mendhaifkannya adalah karena pada sanadnya rawi bernama Khalid Al-Hadza lam yasma' min Abil Aliyah. Rawi bernama Khalid Al-Hadza'u lam yasma' tidak mendengar hadis dari Abul Aliyah sebagaimana dalam kitab At-Tahdzib. Sebagaimana dalam kitab At-Tahdzib. Ini adalah cacat penyakit hadis yang tersembunyi, bahwa Khalid Al-Hadza tidak mendengar dari Abu Aliyah. Permasalahannya di situ, Khalid Al-Hadza tidak mendengar hadis dari Abu Aliyah. Oleh karena itu, karena ini cacat yang tersembunyi, Syekh Muqbil memasukkannya dalam kitab beliau yang berjudul Ahadithu Mu'allah. Hadis-hadis yang punya illat, punya penyakit, tetapi tersembunyi. Syekh Al-Albani mensahihkan, tapi Syekh Muqbil menyebutkan cacatnya tadi, yaitu Khalid Al-Hadza tidak mendengar dari Abu Aliyah, tidak mendengar hadis dari Abu Aliyah. Dan dimasukkan dalam Syekh Muqbil masukkan dalam kitabnya Hadith Mu'allah. Jadi berdasarkan ini, ya tidak bisa diamalkan. Nah, kembali kepada sujud sholat, zikir yang sudah kita ketahui, zikir yang ma'ruf, ya, Subhana Rabbiyal A'la, yang lainnya apa, Subuhun Kudus dan seterusnya juga, Subhanakallahumma Rabbana, ya, Subhanakallahumma Rabbana bihamdika, Allahumma gfirli, dan zikir sujud yang lainnya yang sudah kita lewati pada sifat sholat Nabi. Baik. Barakallahu fikum. Ini dulu, masih ada yang tersisa. masih butuh satu kali pertemuan untuk menuntaskan bahasan sujud tilawah. Jazakumullah khairan. Ana tidak bisa tanya jawab malam ini. Nah, fadhil jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.